العلم علمان ما هما؟ أغلق الكتاب، تطب كتابنا. العلم في اللسان والعلم في القلب. طيب ما هو العلم في اللسان؟ طيب وعلم في القلب أنت يا من يفتح الكتاب، ها؟ Lu punya apa? Asal kuping punya, insyaallah kemarin dengar. Iya kan? Kuping punya. Kemarin dengar. Ada dua ilmu. Apa saja? Al-ilmu ilman. Ilmun fil lisan wa ilmun. Anggap. Ilmu. Tayyib fil qalb. Ilmu yang fil lisan katanya adalah hujjatullah alal khalqi. Itu adalah hujjah Allah atas hambanya. Sekarang ilmu yang di hati. Anda. Tutup, kita jangan tutup. Hah? Ilmu fil qalbi. Ilmu nafi. Tampak sekali. Ilmu fil lisan itu hujjatullah alal khalqi. Dan ilmu fil qalb huwa ilmun nafi'. Baik. Kandungan ilmu dikatakan nafi' kalau mengandung dua jenis pengetahuan. Apa saja? Mahullah. Dikatakan nafi' kalau memiliki dua jenis ilmu. Hah? Ilmu tentang apa dan ilmu tentang apa? Ya Allah Rahman. Anta ilmu tentang Allah dan Sayyid. Dua ilmu yang harus ada sehingga dia dikatakan nafi', bermanfaat, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariatnya. Ilmun billah wa ilmun bi amrillah. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat Allah SWT. Baik. Kalau ilmu tentang Allah ada, tapi ilmu tentang syariat tidak ada, apa jadinya? Kira-kira seperti apa jadinya? Dia punya ilmu tentang Allah, tapi tidak punya ilmu tentang syariat. Hah? Ya Allah, belahnya. Berlebihan atau berkurangan juga. Bisa berlebihan, bisa berkurangan. Apa namanya itu? Angkara suaranya. Apa? Jadi apa? Kalau yang berlebihan itu dinamakan apa? Yang berkurangan dinamakan apa? Anza. Wahua. Apa? Udah sedih kalau berlebihan. Kalau berkurangan? Kalimat yang mencakup kedua-duanya, berlebihan dan berkurangan, disebut apa? Ada sahal, muyassar. Anza. Harus, sof. Man ya'rif? Man yujib? Masa gak ada yang tahu? Kalau gak ada yang tahu, diulang lagi dari awal lah, kajiannya, pelajarannya. Apa? Yang keras, irhas, saud. Bid'ah. Orangnya. Ahli bid'ah. Nah, berlebihan bid'ah, berkurangan bid'ah. Berarti ahlul bid'ah. Orang yang punya ilmu tentang Allah tetapi dia tidak punya tentang syariat, apa jadinya? Bal, sesat dan menyesatkan, atau jadi golongan ahlul bid'ah. Tapi sekarang sebaliknya. Dia punya ilmu tentang syariat, tapi tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal Allah. Jadi apa? Sampai mana tadi? Hah? Apa? Tidak bermanfaat. Jadi apa orangnya? Yang ilmunya cuma sebelah, cuma separuh. Tentang syariat tahu, tentang Allah enggak tahu. Jadi apa? Hah? Naam. Yalla. Man yujib? Man lahu jawab? Naam, anta. Hah? Ajib. Tinggal dibalik. Ini sama seperti pertanyaan yang telah lalu. Seorang yang punya ilmu tentang Allah tapi tidak punya syariat, akhirnya mereka beribadah dengan ngawur. Akhirnya jadi mubtadi', dhalal, sesat, menyesatkan. Sekarang orang yang punya syariat, ngerti ilmu tentang sholat, tentang segala sesuatu, tapi gak kenal Allah, maka menjadi orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Menjadi orang yang tidak ikhlas dalam beramal, artinya seorang yang ibadahnya bukan untuk Allah. Sholatnya bagus, tapi bukan untuk Allah. Karena riya, ingin dipuji, karena urusan ini, urusan itu. Dia bisa haji dengan baik, dia bisa puasa dengan baik, tapi bukan untuk Allah. Kenapa? Karena dia gak kenal Allah. Gak punya rasa takut, gak punya rasa harap, gak punya rasa cinta. Gak kenal Allah. Maka ini pun akan menjadi seorang murai, orang yang riya, atau orang yang tidak ikhlas. Kenal. Kisah kitab. فَمَنْ تَحَقَّقَ بِهَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ كَانَ عِلْمُهُ عِلْمًا نَافِعًا. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, siapa yang mewujudkan بِهَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ, siapa yang mewujudkan dengan dua ilmu tadi, كَانَ عِلْمُهُ عِلْمًا نَافِعًا, maka dia ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau punya dua ilmu tadi, kenal Allah, kenal pula syariat Allah SWT. Wa hasala lahu al-ilm nafi' wal qalb al-khashi' wan nafs al-qa'imah wa du'a al-masmu'. Kalau ilmunya bermanfaat, hasala lahu, akan didapatkan untuknya al-ilmu nafi' dan juga al-qalb al-khashi', hati yang khusyuk, wan nafs al-qa'imah, nafs al-qani'ah, dan jiwa yang selalu merasa cukup. Jiwa yang qani'ah adalah orang yang qana'ah. Qana'ah itu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dan ini kenikmatan. Siapa yang tidak memiliki jiwa qana'ah, dia akan sengsara. Kenapa? Tidak pernah merasa puas. Dikasih satu, ngeluh. Kenapa kok satu, enggak dua? Dikasih dua, kenapa kok dua, enggak tiga? Kasih tiga, kenapa? Terus begitu. Sehingga dia selalu dalam keadaan kekurangan-kekurangan dan selalu dalam keadaan keluh kesah. Dan itu sengsara. Tetapi yang paling nikmat adalah orang yang memiliki qanaah. Dikasih satu, alhamdulillah. Dikasih dua, alhamdulillah, syukur, cukup. Dikasih tiga, lebih-lebih lagi. Dia mengatakan alhamdulillah. Sehingga orang yang seperti ini, dikasih seberapa pun dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala dan akan merasa cukup. Ini yang dikatakan nafsu al-qani'ah. Jiwa yang memiliki qanaah, yang merasa cukup. Dan orang yang memiliki ilmu nafi' akan memiliki doa al-masmu', doa yang didengar. Doa yang didengar maksudnya didengar oleh Allah dan dikabulkan. Wa man fatahu hadzal ilmin nafi', adapun orang yang hilang, tidak mendapatkan. Fatahu artinya tidak mendapatkan. Hadzal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat ini, siapa yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini akan terjerumus fil arba', akan terjerumus ke dalam empat perkara. Allati sta'adha minha an-nabi, empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung kepada Allah daripadanya, berlindung dari empat perkara ini. Wa sara ilmuhu wabalan wa hujjatan alaih, maka ilmunya menjadi wabal, menjadi bencana, dan menjadi hujjah alaih. Apa makna hujjah alaih? Apa makna hujjah alaih? Anta yang paling depan. Apa hujah alaih? Hah? Hujah yang menyalahkan. Hujah alaih atau hujah yang menyalahkan dia. Hujah yang menyebabkan jadi azab. Bukti kalau dia itu sudah tahu tapi tidak beramal. Maka ilmunya justru akan jadi bencana dan akan menjadi alasan dia untuk diazab. Falam yantafi' bihi li'annahu lam yakhsha' qalbuhu li rabbih. Dia tidak bisa mengambil manfaat karena dia lam yakhsha' qalbuhu li rabbih, tidak khusyuk hatinya kepada Allah. Wa lam tashba' nafsuhu min ad-dunya, dan tidak pernah puas nafsunya dari dunia, tidak qanaah. Bal izdada 'alaiha hirsan wa laha talaban, bahkan bertambah atasnya hirsan, semangat. Alaiha yani ala dunia, bertambah semangat untuk mencari dunia. Walaha talaban, dan bahkan mencari-cari terus dunia, dunia dan dunia. Walam yusma du'a'uhu, dan juga tidak dengar doanya. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la tusma'. Lihat, ini yang Rasulullah SAW berlindung daripadanya. Empat perkara. Dikatakan, a'udhu billahi min qalbin la yakhsha', aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Ini baru tiga. Apa satunya? Satunya yang sedang kita bahas. Wa min ilmin la yanfa'. Fa inna na'azakum, perhatikan. Orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti dia terjerumus dalam empat perkara. Yang empat perkara ini Rasulullah SAW berlindung daripadanya, yaitu ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak memiliki khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Qala walam yusma' du'a'uhu, maka orang yang tidak memiliki ilmu nafi', maka dia tidak mendapatkan tiga yang lainnya. Ilmu doanya tidak didengar. Li'adam imtithalihi li'awamir rabbih. Ilmunya tidak didengar oleh Allah. Yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena dia tidak mempraktekkan perintah-perintah Rabbnya. Wa'adam ijtinabihi lima yusqituhu wa yakrahuhu. Dan dia tidak menghindari apa yang dimurkai oleh Allah dan dibencinya. Hadza in kana ilmuhu ilman yumkinu al-intifa' bihi. Ini kalau dia punya ilmu yang ilmunya memungkinkan untuk dimanfaatkan. Yani ilmunya memungkinkan untuk dimanfaatkan, ilmunya ilmu syariat. Ilmu Quran wa sunnah. Hanya saja orangnya tidak mau memanfaatkan. Masih ingat kemarin ilmu yang tidak bermanfaat bisa jadi karena zat ilmunya, bisa jadi karena orangnya. Ilmu tidak bisa bermanfaat atau tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat karena dua sebab. Yang pertama, zat ilmunya bukan ilmu syariat. Ilmunya tentang ilmu sihir, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Zatnya memang tidak bermanfaat. Maka kalau orang yang mau memanfaatkan ilmu itu enggak bisa. Loh, saya mau manfaat. Kalau kamu manfaatkan dan kamu praktekkan, kamu jadi kafir. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, dan mereka mempelajari dari keduanya, ini Harut wa Marut. مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, apa yang akan justru membuat terpecahnya seseorang dengan suami, dengan istrinya. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat kufur. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan sihir. Berarti ilmu sihir sudah zatnya tidak bermanfaat, maka orangnya praktek enggak praktek ilmunya udah jelek. Ada yang jenis kedua. Ilmu tidak bermanfaat bukan karena zatnya. Zatnya bagus. Ilmu Quran wa Sunnah, ilmu tauhid, Masya Allah, ilmu syariah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat. Tapi sayang, orangnya yang tidak memanfaatkan ilmu tersebut. Maka ilmunya menjadi ilmu yang ghairu nafi' li ghairihi, bukan li zatihi. Ilmunya tidak bermanfaat karena orangnya tidak memanfaatkan. Ini yang dimaksud tadi. Wa in kana ilmuhu ilman yumkinu intifa'u bihi, walaupun ilmunya ilmu yang baik, ilmu yang bagus yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, yaitu ilmu din, tetapi wa huwal mutalaqqa 'anil kitabi wa sunnah, yaitu ilmu yang diambil, ilmu yang diterima dari kitab wa sunnah. Fa in kana mutalaqqa min ghairi dzalik, maka kalau ilmunya ilmu lain selain itu, bukan ilmu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, fahuwa ghairu nafi' fi nafsihi, maka berarti dia tidak bermanfaat pada zatnya, pada nafsuhu, pada nafsihi. Yani pada inti ilmunya memang sudah tidak bermanfaat. Wa la yumkinul intifa' bihi, dan tidak mungkin dimanfaatkan. Bal dharruhu akthar min naf'ihi, bahkan madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Apa contohnya? Hah? Ilmu sihir tadi. Apa contoh lainnya selain ilmu sihir? Hah? Ada dua yang disebut oleh para ulama. Yang disebut sebagai ilmu yang haram untuk dipelajari. Satu, ilmu sihir. Yang kedua, ilmu filsafat. Ilmu kalam. Ilmu mantik. Manta mantok, faqad tazandaq. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bermantik, dia akan jadi zindiq. Maka zatnya sudah jelek. Sehingga dipelajari, maka mesti dia ghairu nafi'. Maka dia akan mendapatkan perkara-perkara yang jelek nantinya. Mendapatkan qalbin la yakhsha, mendapatkan nafsin la tashba', dan mendapatkan doa la yusma'. Mendapatkan jiwa yang selalu tidak puas, tidak pernah syukur. Dan dia mendapatkan hati yang tidak khusyuk, dan juga mendapatkan doa yang tidak didengar. Wa alamatu hadzal ilmi alladhi la yanfa' an yaktiba sahibuhu zuhu wal fakhr wal khuyala. Dan tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, tanda-tanda ilmu seseorang yang tidak bermanfaat, an yaktiba sahibuhu zuhu wal fakhr wal khuyala, di antara ciri-cirinya, tanda-tandanya, an yaksiba sahibuhu. Yaksiba artinya melakukan atau berupaya. Berupaya sahibuhu, sahibuhnya pelakunya, pemilik ilmu tadi. Pemilik ilmu tadi berupaya melakukan sesuatu yang jelek seperti zahu wal fakhr wal khuyala. Kebanggaan, sombong, riya, fakhr, bangga diri, ujub binafsihi, ini zuhu wal fakhr wal khuyala. Talabul ulu, mencari ketinggian, mencari ketenaran. War rif'ah, mencari ketinggian fid dunya, di dunia. Wal munafasata fiha, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ini ciri kalau ilmunya tidak bermanfaat. Yani walaupun dia mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu Quran, mempelajari tafsir, dia belajar di pondok pesantren, Masya Allah. Tetapi kalau dia belajar bertambah sombong, belajar bertambah ujub, bangga diri, bertambah murai, dia mencari kedudukan, mencari ketinggian, mencari ketenaran, kehormatan, dan mencari keuntungan dunia dengan ilmunya, maka ini ciri kalau ilmunya ghairu nafi', ilmunya tidak bermanfaat. Hati-hati. Walaupun yang dipelajarinya ilmu yang bagus, ilmu yang syar'i, ilmu yang akan membawa seseorang ke derajat yang tinggi, kalau nafi', tetapi ternyata tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa ciri-cirinya? Alamatu hadza ala ilmi alladzi la yanfa', ciri-ciri kalau ilmunya tidak bermanfaat, adalah orangnya yang belajar tadi, yang memiliki ilmu tadi, justru bertambah sombong, bertambah congkak. Dia mencari kedudukan, mencari ketinggian, mencari ketenaran, munafasah, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, wa talabu mubahatil ulama, dan berupaya untuk menyaingi ulama, wa mumaratus sufaha, dan untuk mendebat para sufaha. Ulama diremehkan, sufaha dibodoh-bodohin. Ini ciri kalau ilmunya tidak bermanfaat. Dia belajar baru berapa tahun di pondok pesantren, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tiba-tiba sudah mengatakan, nah Syekh Fulan itu gak ada apa-apanya. Syekh yang dibicarakan, ulama. Maka ini ciri ilmunya ghairu nafi'. Loh, tapi dia itu murid senior. Walaupun sangat senior, walaupun tersenior, tetapi kalau tidak dimanfaatkan ilmunya, untuk apa? Kalau ilmunya tidak ngaruh pada dirinya, maka berarti ilmunya la yanfa', meremehkan para ulama, dan kemudian mendebat para sufaha. Ah, kamu tahu apa? Kamu itu anak kemarin, gak ngerti apa-apa, bodoh, dungu, dan seterusnya. Dibantah dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, merendahkannya. Batarul haq wa ghamtun nas. Sedangkan ulama diremehkan. Syekh Fulan itu gak ngerti apa-apa, dia paling-paling ngerti Arba'in Nawawiyah, gak tahu yang lain. Syekh ini juga begitu, dia hanya lulus demikian. Ulama yang ada di Saudi semuanya, itu kan gak lebih dari MUI, MUI-nya Saudi. Sama dengan MUI Indonesia. Astagfirullahaladzim. Walaupun orang ini hafidhul Quran, walaupun orang ini hafidh al-hadith, kita katakan, la yanfa' ilmuhu. Tidak bermanfaat ilmunya. Karena orang yang bertambah ilmunya, bukan semakin sombong. Orang yang bertambah ilmunya, pasti dia akan semakin tawadhu', pasti dia akan semakin sopan, semakin tawadhu', semakin tidak sombong. Seperti padi, semakin berisi semakin tunduk, semakin berisi semakin tunduk. Bukan semakin berisi semakin sombong, congkak, menengadahkan kepalanya, meremehkan manusia, tidak. Tidak demikian keadaannya. Baik, berarti apa ciri-cirinya? Alamatul ilm allazi la yanfa', ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat, kalau pelakunya melakukan zuhu wal fakhr wal khuyara wa talabul ilmi wa talabul ulwi war rif'ah fid dunya wal munafasata fiha. Kalau pelakunya pemilik ilmu itu bangga diri, sombong, mencari ketinggian, mencari ketenaran, mencari dunia, bahkan berlomba-lomba untuk cari dunia, meremehkan para ulama, mendebat para sufaha, wasarfa wujuhan nasi ilaih, dan berupaya untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Ini ciri kalau ilmunya tidak bermanfaat. Wa qad warada 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna man talaba al-'ilma lidzalika fannar an-nar. Dan sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barang siapa yang mencari ilmu untuk itu, maka nerakalah. Ini isyarat dari musannif kepada hadis Jabir Ibn Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wala litumaru bihil sufaha'a wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dhalika fannar an-nar. Yang Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian mempelajari ilmu karena ingin menandingi ulama, ingin menyaingi ulama. Dan jangan pula mempelajari ilmu untuk mendebat para sufaha. Dan jangan kalian mencari ilmu karena ingin mencari kedudukan di majelis-majelis. Faman fa'ala dhalik, barang siapa yang melakukan demikian, fannar an-nar, maka nerakalah tempatnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Ajuri, Al-Ajuri, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Syu'ab, dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih Al-Mutafaqih, dan juga dalam Jami' li Akhlaq Rawi, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, dan dalamnya fihi Ibn Jurayj wa Abu Zubair wa huma mudallisan. Namun dalam sanadnya ada dua orang yang bernama Abu Zubair dan Ibn Jurayj. keduanya mudal lisan. Mudal lisan itu yang kadang menyembunyikan rawi yang dianggapnya atau yang dianggap lemah oleh manusia. Walam yusarriha bit tahdits. Mudal lisan ini kalau saja dia sarih bit tahdits, diterima riwayatnya. Sarih artinya dengan kalimat haddatsana wa akhbarana. Tetapi dia menyebutnya dengan tidak sarih, dengan kalimat an atau dengan kalimat qala. Maka seorang mudallis qad an'ana riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Wa sayatil hadis bima'nahu wal kalam alaih. Tetapi akan datang nanti hadis yang semakna dengan ini dan akan disebutkan kedudukan-kedudukannya dengan sahih atau kedudukan-kedudukannya oleh Ibnu Rajab. Insyaallah. Wa rubbama da'a ba'du ashhabi hadzal 'ulum ma'rifatullah wa talabuhu wal i'rad amma siwah. Bisa jadi orang tadi mengaku-ngaku, yang punya ilmu tidak bermanfaat tadi mengaku-ngaku, ba'du ashab hadzal 'ulum, ini orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu tadi, mengaku ma'rifatullah, mengaku kenal dengan Allah, mengetahui ilmu tentang Allah. Dan falabihi, mencari ilmu tentang itu. Wal i'rad amma siwah, dan berpaling dari selainnya. Laisa gharaduhum bidzalika illa talabut taqaddum fi qulubin nas. Tapi sayang, orang ini ketika menyampaikan ilmunya, menerangkan ilmunya, bukan untuk Allah. Gharaduhum bidzalika illa talabut taqaddum. Tidak lain keinginan mereka kecuali taqaddum, supaya dielu-elukan, supaya diangkat dan didahulukan. Fi qulubin nas, di hati-hati manusia. Atau di hati-hati para raja. Wah, ini berarti ahli tauhid. Ta'ah, kamu akan saya angkat jadi menteri fulani, menteri fulan. Wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Wa ihsan dhannihim bihim, dan berharap agar mereka husnudzan kepadanya, atau berharap katsatu atba'ihim wa ta'addum bidzalik, agar pengikutnya banyak dan dia dengan banyaknya pengikut akan menjadi terhormat, si fulan pengikutnya banyak karena terkenal. Qulna a'udzu billah, berarti ilmu tauhidnya dia la yanfa', tidak bermanfaat, walaupun dia mengajarkan ilmu tauhidnya, mengajarkan ilmu dinnya kepada orang lain, tetapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya berbangga-banggaan, atau supaya disebut sebagai seorang hebat, atau disebut sebagai tokoh alim yang terkenal, atau supaya didekatkan oleh orang-orang besar, atau supaya banyak pengikutnya dan kemudian jadi terkenal. Wa ala mutudzalik, maka tanda-tandanya idharu da'wal wilayah. Ciri-cirinya biasanya orang tadi nanti pada akhirnya akan berkata, saya ini waliyun min awliyaillah. Saya ini wali. Tapi saya enggak sombong loh ya. Saya cuma ngasih tahu kalian bahwa saya ini wali. Wala ya'riful wali illa wali. Dan enggak kenal kalau saya wali kecuali kalau wali juga. Kamu enggak ngerti. A'udzubillah. Ini yang dikatakan da'wa al-wilayah. Pengakuan kewalian. Da'wa al-wilayah. Wa alamatu dhalik, tanda-tandanya idharu da'wal wilayah, akan muncul dari dirinya pengakuan kewalian. Kama kana yadda'ihi ahlul kitab, sebagaimana diaku-aku dulu pengakuan seperti ini oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Apa kata ahlul kitab? Bahwa kami wali-wali Allah, kami orang-orang dekat dengan Allah, kami adalah yang paling dicintai oleh Allah, kami adalah. Sampai pada akhirnya mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah. Dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Ucapan siapa ini? Ucapan Yahudi. Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah katakan, mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasihnya maksudnya wali-walinya. Sedangkan anak-anaknya, karena mereka kaum Yahudi dan Nasrani, menganggap orang yang dekat dengan Allah dengan kalimat anak. Sehingga mereka punya istilah, children of God. Children of God. anak-anak Tuhan. Aliran anak-anak Tuhan. Maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Ini pengakuan kewalian. Pengakuan bahwa mereka adalah aulia. Tetapi sungguh ditolak oleh Allah SWT. Tidak diterima. Allah SWT membantah mereka. Dengan bantahan-bantahan yang keras. Bahkan sampai Allah SWT menyatakan, in kuntum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Rasul, kalau kalian awliya'ullah, kalau kalian itu wali-wali Allah, berharaplah mati. Berharaplah mati. Kalau kalian jujur, kalian wali-wali Allah. Kenapa suruh berharap mati? Karena kalau wali-wali Allah matinya mati syahid dan langsung masuk jannah. Kuburannya adalah kuburan yang masya Allah menjadi sebagai raudhatun min riyadil jannah. Kebun-kebun surga. Berarti kamu harusnya berharap mati. Kalau orang itu wali, pasti akan berharap mati kan begitu. Kenapa? Karena dia lebih senang hidup bersama Allah. Yaumul qiyamah. Hidup dalam keadaan di alam barzah dan di alam akhirat. Dia lebih senang. Bukti. Para sahabat. Mereka tidak mengaku-ngaku wali. Tetapi kalau berperang, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan mati. Berlomba-lomba untuk mendapatkan syahid. Itu aulia Allah. Dalam keadaan mereka ngaku-ngaku saya wali, saya wali, saya wali. Tapi mereka orang-orang Yahudi yang mengaku kami wali Allah. Kami adalah aulia Allah min dunin nas. Kami adalah abna'ullahi wa ahibba'uh. Kekasih-kekasih Allah. Dan kecintaan-kecintaan Allah. Anak-anak Allah bahkan. Taib. In kuntum awliya'un lillahi min dunin nas. Kalau kalian wali-wali Allah. Selain yang manusia lain. Maka fatamannaul mauta. In kuntum sadiqin. Silakan kalian berharap mati. Kalau kalian jujur. Taib Yahudi. Apakah berharap mati? La wallah. Apakah mereka dalam perang? Mereka ingin syahid? La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak melawan kalian. Tidak berperang melawan kalian. Kecuali di balik-balik benteng. Di balik-balik benteng mereka, di balik-balik dinding mereka, penakut, pengecut mereka itu. Bukti kalau mereka bukan wali-wali Allah. Harusnya kalau memang wali Allah, kenapa takut mati? Mereka jangankan minta mati, mereka justru minta hidup panjang. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Mereka berkeinginan untuk diberi umur 1000 tahun lagi. Qul inna a'udzubikumullah kata Allah, "Wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzab an yu'ammar." Mereka tidak akan bisa menghindari azab walaupun diberi umur 1000 tahun. Kalau sudah umur 1000 tahun terus mati, tetap diazab. Iya kan? Kata Allah, mereka enggak akan selamat dari azab walaupun diberi umur panjang. Tetap diazab. Ini bukti kalau mereka orang-orang Yahudi bukan aulia Allah. Apa tanda-tandanya? Mereka takut mati. Mereka tidak berharap mati, berharap syahid, tidak. Adapun orang-orang beriman, walaupun mereka tidak mengaku-ngaku aulia Allah seperti para sahabat dan para ulama, tetapi mereka adalah orang-orang yang sungguh tidak takut dengan kematian. Mereka ingin mendapatkan husnul khatimah. Kalau diberi husnul khatimah, mereka enggak nunda sekarang. Kalau memang husnul khatimah. Sehingga ketika ada jihad, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan syahid. Untuk mendapatkan mati yang baik. Ini bukti kalau mereka benar-benar awliyaullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab. Bahwa orang yang dalam keadaan ilmunya tidak bermanfaat, ada tanda-tandanya. Sudah disebutkan tadi tanda-tandanya. Kalau mereka semakin berilmu justru semakin sombong. Yubahil ulama, menandingi, meremehkan para ulama. Dan kemudian mendebat para sufaha. Membodohi orang-orang yang bodoh. Dan di antara tanda-tandanya. Juga mereka dalam keadaan mengaku-ngaku sebagai wali. Seperti ahlul kitab. Wa kama da'ahul qaramithah wal batiniyah. seperti yang diaku-aku oleh aliran Qaramithah dan aliran Batiniyah. Aliran Qaramithah dan aliran Batiniyah mengaku kalau mereka itu wali-wali Allah. Wa nahwahum dan sejenis mereka, padahal Qaramithah dan Batiniyah adalah aliran-aliran sesat kufur. Wa hadza bi khilafi ma kana alaihi salaf. Dan ini berbeda dengan keadaan salaf. Man istaqara nufusuhum min istiqari nufusihim. Apa perbedaannya? Justru para salaf yang mereka lakukan ihtiqar nufusihim, merendahkan jiwa-jiwa mereka. Wazdiraiha, menyalahkan diri-diri mereka. Batinan wa zahiran, secara lahir dan secara batin. Kalau dikatakan apakah kamu wali Allah? Aduh, siapa saya? Saya ini orang yang banyak salah, banyak keliru. Bagaimana saya akan dikatakan wali? Justru menyalahkan dirinya. Justru merendahkan dirinya. Saya tidak ada apa-apanya. Ibadah saya masih tidak ada apa-apanya. Kesalahan saya masih sangat banyak. Bagaimana mau dikatakan waliun min awliya'illah? Qanibina a'azakumullah. Ini salah. Sampai-sampai sahabat yang mulia, yang sudah bisa dipastikan mereka awliya, sudah bisa dipastikan mereka wali-wali Allah, tetapi mereka berkata, sungguh demi Allah, kalau kaki kanan saya sudah masuk surga, saya masih ragu apakah kaki kiri saya akan masuk dalam surga. Ali bin Abi Thalib berkata, kalau aku diberi pilihan, mau dihisab, dihitung, atau mau jadi tanah saja, enggak surga, enggak neraka. Seperti hewan-hewan ketika dipersaksikan sebagai saksi-saksi manusia, selesai. Maka Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Kemudian orang kafir melihat, mereka jadi tanah, enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Kata orang kafir yang diazab, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, kepada manusia, sungguh aku, kalau diberi pilihan mau dihisab atau mau jadi tanah saja, aku lebih memilih jadi tanah saja daripada dihitung ternyata aku masuk neraka. Kalau dihitung ternyata masuk neraka, daripada dihitung aku memilih untuk masuk menjadi tanah saja, selesai, enggak surga dan neraka. Abu Bakar Siddiq menangis dan berkata, ya laitani syajaratun tu'bad, duhai kiranya aku itu menjadi pohon yang dimakan oleh unta-unta itu. Selesai, enggak surga enggak neraka. Semua ketakutan dan semua merasa kalau dihisab khawatir akan masuk neraka. Mereka takut atas kesalahan-kesalahannya, padahal mereka aulia Allah, mereka wali-wali Allah. Maka kalian bisa bedakan ilmu yang yanfa' dan ilmu yang la yanfa'. Ilmu yang nafi', yang ilmu, dan ilmu yang ghairu nafi', sangat berbeda. Ilmunya sahabat nafi', sehingga mereka tidak sombong, justru menyalahkan diri mereka sendiri, dan selalu merasa takut pada Allah, selalu berharap dari Allah SWT ampunannya dan rahmatnya. Adapun ilmu yang ghairu nafi', yang tidak bermanfaat, maka orang-orangnya justru merasa sombong, bangga diri dengan ilmunya, merasa diri waliullah, merasa diri kekasih Allah, dan kemudian mengaku-ngaku dan seterusnya. A'udzubillah min ilmin la yanfa'. Kita berlindung pada Allah SWT dari ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.